salahku. Lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuni ku ya Allah yang sering melupakanmu. Saat kau limpahkan karuniamu dalam sunyi aku bersujud. Dalam sunyi aku